Bagaimana dengan telapak tangan? Apakah termasuk aurat? Saya melihat banyak ummahat yang bermudah-mudahan membuka telapak tangannya. Ya betul, itu dari kesalahan ya yang terjadi pada sebagian para perempuan kaum muslimat yang bergambar dan tidak menutup tangannya. Dan tangan itu adalah aurat. Ya, tangan adalah aurat. Hendaknya dia tutup di luar jilbabnya atau dia memakai kos tangan. Memakai kos tangan. Nah, saya sudah sebutkan bahwa tangan adalah aurat di mana? Di luar sholat. Kalau di dalam sholat, telah kita terangkan bahwa sebagian para ulama tidak memandangnya sebagai aurat boleh dimanfaatkan. Walaupun kita katakan yang paling akhbarnya kalau dia tutup, ya itu lebih selamat keluar dari silam belakang.